Duka di mana? Duka ting. Woo! Pada indahnya duka dalam kenangan. Duka di mana? Duka teuing saha? Duka teuing. Duka. Kemana? Duk masih bersama duka. Tiga pemuda berbahaya. Duka. Iya, ya udah duka. Duka. Duka. Duka. Duka. Duka. Duka. Duka. Duka.